telah ku dapati. Kau tak perlu bermanis di depanku. Jangan kau tutupi dan coba berlari. Terhempas di sini, rapuhnya sikapmu, hapus janji untuk tetap sedih.